jerawat. Tapi ternyata apa yang aku dapat hanya senyum seorang sahabat. Kata maaf yang ku butuhkan cinta, bukannya nasihat. Yang ku butuhkan cinta 25 karat. Aku tahu.